setia kali. Aku jumpa dengannya bersama lelaki berganti raut wajahnya seksi. Memang dia seorang gadis penuh gairah. Hatinya semerapinya, tatap matanya jalan dirinya kini bila sebab.